Ya, oh my God, dalam orang Inggris begitu maksudnya Allah, enggak apa-apa. Itu terjemahan nama Allah, bukan nama Allah. Apakah yang melewati sirat semua manusia mukmin dan kafir atau hanya orang beriman saja? Orang di dalam sebuah riwayat disebutkan adalah mukmin dan orang munafik sebagian menyebutkan. Ada yang menyebutkan orang mukmin saja, orang kafir enggak? Orang kafir sudah lebih dahulu masuk ke neraka. Kita sudah belajar, kita sudah berusaha belajar ma'rifatullah, tapi untuk ibadah fokus semata-mata karena takut kepada Allah itu sulit, Ustaz. Misalnya ketika kita sholat ada saja gangguan yang membuat kita tidak fokus untuk sholat. Bagaimana cara agar kita bisa memiliki kualitas ibadah seperti orang-orang dahulu? Untuk mendapatkan kekhusyukan dalam sholat itu bukan hal yang mudah, tapi selalu diupayakan. Ya, minimal kalau umpamanya 3 rakaat pertama itu khusyuk, ya. Minimal jangan semua dari awal sampai akhir itu langsung kacau semua gitu ya. Tapi itu adalah kalau kita berupaya bisa, cuman kadang-kadang kita itu karena tidak memahami bacaan sholat dan tidak menyadari kita itu sedang sholat dan berbicara dengan Allah. Gitu. Makanya pikirannya teringat ayamnya yang mana, yang hilang belum dicari, mobilnya belum dicuci, macam-macam. Ya, kenapa ingatnya saat sholat? Kalau di luar sholat semuanya lupa, kacamata aja kadang lupa ditaruh sama dia. Kalau sholat semuanya ingat, ya mau ke bank ngambil duit, pas selesai sholat lupa semua itu. Ya ditanya sama istrinya, udah ngambil duit untuk belanja nanti malam? Oh lupa, tapi dari sholat ingat. Nah itu modelnya setan. Makanya kita waspada, setan itu mengingatkan semua yang lupa saat sholat, ya kan? Ustaz, apakah ketika kita menginginkan berkumpul dengan suami, anak orang tua dan orang-orang soleh yang lain di surga ketika ketika misal kita ini masuk di tingkatan yang berbeda surga, kita tidak akan bertemu berkumpul dengan pasti amalan timbangan masing-masing kami berbeda di sisi Allah. Kita sudah katakan bahwa seorang istri bisa memberi syafaat kepada suaminya untuk naik kepada surga yang, jika suaminya di tingkat surga yang paling tinggi, maka dia bisa memberi syafaat kepada anak dan istrinya, orang tuanya, orang tua bisa memberi syafaat kepada anaknya, dan seterusnya. Urutan perjalanan kita di akhirat bagaimana, Ustaz? Ini sudah kita jelaskan, berbeda terhadap pendapat ulama. Setelah padang mahsyar, ada mengatakan minum di telaga Rasulullah SAW, kemudian ardhun, pemberhitungan amal, penyerahan catatan amal, kemudian penimbangan amal, kemudian lewat siratal mustaqim, kemudian ada namanya kontara bainal jahannam wal jannah, di situ adalah kisos, terjadi kisos, ya, kemudian setelah bersih baru mereka masuk surga. Sebenarnya yang telah kita ketahui bahwa ajal seseorang telah ditentukan. Kemudian bagaimana pemahaman yang benar pada hadis yang menjelaskan bahwa surga menambah umur seseorang. Itu bagian dari takdir. Tidak keluar dari takdir. Ya, penambahan umur itu karena sudah ditakdirkan umurnya akan ditambah kalau dia menghubungkan silaturahim. Tidak keluar dari takdir apapun yang kita lakukan. Ta'rifnya kata syubhat apa, Ustaz? Syubhat itu adalah samar antara hak dengan yang batil, itu syubhat. Makanya kata Rasulullah SAW, al-halalu bayinun wal haram bayinun. Yang halal jelas, yang haram pun jelas. Wa bainahuma umur mustabihat. Itu perkara yang samar-samar ragu. Ini halal atau haram? Ini hak atau batil? Maka di antara teori semua ahlul batil telah meragukan, membuat kalimat-kalimat yang ambigu. Istilah-istilah yang mempunyai dua pengertian yang bisa dibolak-balik pengertiannya. Ini yang Allah tegur, yang Allah larang orang-orang ahlul kitab. Wala talbisunal haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukkan terhak dengan batil. Itulah syubhat. Syubhat itu ibarat ular berkepala belut. Mau diambil ada unsur haramnya, mau dibuang ada unsur halalnya. Itulah istilahnya. Syubhat itu suatu yang tercampur antara hak dengan yang batil. Contoh syubhat namanya, orang-orang teroris mengatakan kami ini berjihad. Hah. Masa dilarang berjihad? Kalau antum enggak punya ilmu, oh, iya betulan. Jelas mana negara yang diperangi, jelas angkatan perangnya, siapa pemimpin perangnya. Ini enggak jelas siapa pimpinan perangnya, bagaimana pasukannya, ya kan? Mana teritorialnya? Enggak ada sama semua. Nah, itu contoh syubhat. Ya. Ragu memimbangkan, itulah syubhat. Hadis qudsi yang berbunyi engkau telah mendahului takdirku. Apa hadis ini sahih? Saya enggak tahu hadis ini. Telah mendahului takdirku. Afwan Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana cara menyikapi seseorang jika ia bermain-main pada kesyirikan seperti drama yang ada pada perdukunan dan orang tersebut harus menjadi dukun di dalam drama tersebut? Ini kufrun. Kufrun. Memerankan kekafiran, kafir memang. Tidak bisa itu. Tidak bisa istihza. Makanya dalam Nawaqidul Islam sebutkan ulama, tidak boleh berolok-olok, memeran-merankan, tidak bisa. Hanya yang diistisna itu hanyalah orang yang dipaksa. Selain dari paksa itu enggak boleh. Dia seperti memerankan Fir'aun, enggak boleh seorang muslim. Ya. Memerankan Abu Jahal enggak boleh itu. Bagaimana cara menghadirkan mahabbah, khauf dan raja di dalam ibadah? Yang memotivasi kita dalam beribadah kepada Allah ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaannya, atas nikmatnya. Raja karena kita berharap kepada Allah di dalam mendapat pahalanya, ampunannya. Ya, rasa takut, kita takut kepada Allah atas azabnya. Itu hadir sekaligus dalam saat kita beribadah. Itu yang motivasi kita beribadah. Ya. Maksud dari menamakan berhala dengan nama Allah, seperti disebutkan para ulama bahwa Uzza itu diambil dari kata Aziz, Lata diambil dari kata Elilah, tidak boleh. Ya. Menamakan nama-nama berhala dengan nama Allah. Pertama yang kali Allah ciptakan pena atau aras-aras. Ya. Karena dalam hadis awalu ma khalaqallahu qalam, ada lagi yang mengatakan awala. Qala law uktub. Qala madza aktub? Maqadir khalaik ila qiyamis sa'ah. Maka ulama menafsirkan kalau awalu itu artinya pertama yang diciptakan Allah adalah qalam. Tetapi dalam hadis wa kana aswal ma, arasnya sudah berada di atas air. Berarti aras sudah ada sebelum qalam. Itu ulama mengatakan pertama yang diciptakan makhluk, yang pertama diciptakan itu adalah arsy. Kalau awala, saat pertama diciptakan kalam oleh Allah, disuruh menulis. Saat pertama, bukan mengatakan pertama yang diciptakan Allah adalah kalam, bukan begitu. Awala ma khalaqallah. Saat awal diciptakan, suruh menulis. Syarat mentakwil yang boleh dan yang tidak. Ada pengertian di kalam mutaakhirin. Ta'wil yang makna lain adalah ma ya'ulu lil amr atau hakikat sesuatu. Tentang perkara-perkara kiamat. Hal yang turuna illa ayat ta'wilu. Mereka menunggu bukti dari apa yang Allah beritakan. Seperti Nabi Yusuf, setelah ayahnya sampai, orang tuanya sampai, saudaranya sampai di Mesir, setelah dia menjadi perdana menteri di sana. Hada ta'wilu ru'yaya, inilah ta'wil dari mimpiku yang pernah waktu kecil disampaikan kepada orang tuanya. Dia melihat matahari dan bulan serta bintang-bintang, sujud kepadanya. Jadi hakikat dari sesuatu. Atau tafsir, ya, sebenarnya perkataan Imam Tabari dalam tafsirnya, ta'wilu hadil ayah, maksud tafsirnya. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fad fiddin wa alimhu ta'wil. Ta'wil masalah tentang tafsir. Harus ada qarinah yang membolehkan ta'wil itu. Kalau enggak ada, enggak boleh. Apakah wajib taat kepada penguasa penjajahan seperti zaman Belanda dulu. Penjajah seperti zaman Belanda dulu. Ya tidak, mereka penjajah kok. Kita wajib membela, mereka datang menjajah. Maka sekarang ini kalau ada orang mencoba mengganggu keamanan kita dari negara luar, kita berhak membela dan apa namanya mempertahankan diri. Bahkan kalau ada serangan secara tiba-tiba ke dalam negara ini, semua rakyat wajib membela, wajib. Karena ulama menyebutkan hukum jihad itu ada fardhu kifayah, ada fardhu ain. Kapan fardhu ain? Di antara fardhu ain itu adalah jika hajamal adu, tiba-tiba negara kita diserang, maka setiap orang yang mampu saat itu untuk berjihad, wajib dia berjihad. Kemudian hasil kudeta wajib. Karena dalam penetapan pemimpin dalam Islam itu ada berapa proses syura, permusyawaratan, dipilih secara musyawarah, atau rapatnya hal-hal yuakdi, tokoh-tokoh senior di sebuah negara itu, atau berdasarkan pilihan pemimpin sebelumnya, atau disebut dengan at-takhlif, seperti penunjukan Umar oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu boleh. Atau seperti Umar membentuk majlis syura, kemudian menyerahkan pemimpin berikut siapa yang mereka pilih, itu bentuk. Atau memang rapat pada tokoh-tokoh majlis syura sendiri menunjuk seseorang, tapi orangnya tidak tertentu sebenarnya yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Ini seperti kejadian di masa Ali bin Abi Thalib. Nah, taghallub maksudnya kudeta, jika seandainya terjadi sebuah kekacauan perebutan kekuasaan, maka kita tidak boleh ikut dalam membantu pengkudeta. Bahkan kita wajib membela penguasa yang sah. Itu. Namun jika yang mengkudeta itu berhasil mengendalikan suasana, menguasai wilayah, saat itu kita harus taat lagi. Dia sudah menjadi penguasa. Dia sudah menjadi penguasa. Karena kalau tidak demikian, tidak akan pernah berhenti pertempuran dan perperangan. Maka, karena yang berhak jadi penguasa itu yang kuat. Kalau yang lemah jadi penguasa, dilecehkan oleh rakyatnya. Ya, maka berarti sudah. Tapi prosesnya diharamkan, hasilnya demi menutup keburukan, stop di situ, wajib taat kalau dia sudah berkuasa benar. Menguasai semua angkatan perang, semua sudah dipegang kendali sempurna oleh dia. Gak boleh lagi kita melakukan pemberontakan kepada dia. Gitu. Apakah benar neraka itu di bawah bumi lapis ketujuh? Ya, fi'liyim ya asfala safilin, itu yang ditafsirkan oleh para ulama kita demikian. Apakah Dajjal bisa menghidupkan orang mati yang arwahnya sudah di alam kubur? Di antara fitnanya memang dia bisa menghidupkan orang mati, tapi bukan benar-benar orang yang mati itu hidup, tapi korinnya yang muncul, setan mirip orang tuanya. Maka di antara fitnah nanti kepada orang dikatakan, mau kamu beriman, saya hidupkan kedua orang tuamu. Lalu dihidupkan oleh dia, setan mirip dengan orang tua dia, dikatakan ikutilah Dajjal anakku, saya ini orang tuamu. Tapi bukan benar-benar orang yang mati itu hidup di dunia, tapi jin yang korinnya yang menyerupai orang tuanya. Apakah boleh kita meninggalkan suatu maksiat dengan iming-iming pahala dan takut dengan azab Allah? Iya. Maka Allah sering, Rasulullah juga mungkin menyebutkan jika lakukan ini azabnya pedih. Itu berarti Allah mengingatkan kita dengan itu. Tidak masalah itu. Takut meninggalkan maksiat karena takut kepada meninggalkan maksiat takut kepada azab Allah, yaitu seharusnya. Dan Allah sebutkan hal itu. Karena ada orang begini juga. Kalau kamu masih mengharap pahala dalam ibadah, itu kamu tidak ikhlas. Itu definisi siapa ikhlas seperti itu? Memang Allah yang menjanjikan kok. Dan itu tidak menafikan ikhlas. Rasulullah SAW meminta surga enggak? Minta surga. Rasulullah juga nyuruh kita meminta diampuni, minta surga, semacam. Itu tidak bertentangan ikhlas. Karena menunjukkan kita itu minta sama Allah. Itulah ibadah kita. Tidak bertentangan, menunjukkan kita butuh kepada Allah. Ya. Memang ibadah sufi itu mereka beribadah kepada Allah hanya mahabbah saja, alasan mereka cinta saja. Tidak ada rasa kut, tidak ada raja. Itu yang telah kita bahas kemarin dalam kajian kita. Siapakah yang pernah melihat Allah, ada atau tidak? Tidak pernah seorang pun makhluk melihat Allah kecuali dalam mimpi Rasulullah SAW. Ya. Karena Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj tidak melihat Allah. Seperti yang ditanya oleh Aisyah, tafsir dari firman Allah SWT, walaqad ra'ahu nazaratan ukhra inda sidratil muntaha. Dan Abi Dzarin juga bertanya langsung kepada Rasulullah SAW, apakah engkau melihat Rabbmu? Tidak. Nur an ara, saya hanya melihat cahaya. Apakah benar agama Islam? Tapi memang khilaf di sebagian, apakah benar agama Islam ditegakkan, dipertahankan, disebabkan dengan sebarkan dengan dakwah dan jihad? Iya, jihad bagian dari cara berdakwah. Jika Islam ditantang dengan kekuatan bersenjata, maka Islam menghadapi kekuatan senjata. Jika Islam, jika musuh kita ya, membebaskan kita berdakwah, tidak menentang, ini sudah kita berdakwah saja. Kecuali dihadang dengan senjata. Tapi kita katakan jihad itu di bawah pemimpin yang resmi, bukan pemimpin-pemimpin yang enggak jelas kedudukannya. Apakah benar adanya syariat ngedat? Oh, ini persiapan mendirikan negara. Itu kalau seperti di zaman Rasulullah SAW, negaranya belum ada. Iya, kalau sekarang negara kita sudah ada. Ya, ini pemaham-pemaham Rocky demikian. Mereka namanya i'dad, firmahara i'dad. Ya. Itu paham-paham orang Khawarij seperti itu. Mereka berjihad di tengah negara yang sah. Itu batil. Ya. Oh, negara ini tidak tegak syariat. Apa yang kalian maksud tidak tegak syariat? Ini di Indonesia tegak syariat kok. Memang tidak sempurna. Salat, puasa, haji, bangun masjid, bantu anak yatim, itu syariat semua. Kalau katakan tidak tegak syariat, ya dakwah syariat semua, hijab, ya. Bahkan Rasulullah SAW dalam berjihad itu, kalau terdengar suara azan, enggak boleh diperangi penduduk itu. Yang kanan-kanan bukan terdengar suara azan, mereka yang bom orang mau sholat Jumat yang dibom. Gimana itu? Enggak kacau itu, ya kan? Setelah dikumandangkan azan, malah dibom oleh dia. Gimana pemahaman? Apakah kadar kecepatan para hamba katakala menyeberangi sirat nanti di hari akhirat? Ini sudah kita jelaskan kemarin kan? Ada yang seperti kilat, ada yang seperti kedipan mata, ada yang secepat kuda berlari, ya, dan seterusnya. Ada yang merangkak. Ustaz, apa ini maksudnya iman wajib, iman mustahab? Baik. Kita sebutkan kemarin iman itu ada tiga tingkatan asul iman. Asul iman yaitu hak dengan keyakinan dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Iman al-wajib itu perkara-perkara yang wajib, yang bila tidak dilakukan akan tidak sempurna iman wajibnya. Hukumnya bagaimana di akhirat? Hukumnya itu tata masyiatillah. Kalau orang asul iman tidak ada, itu keluar dari Islam. Kafir namanya dia, kekal dalam neraka. Itu bedanya. Dasar iman, pondasi iman kalau enggak ada. Nah. Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam. Ini panggilan untuk asul iman, bukan orang yang sudah sempurna imannya yang dipanggil dalam ayat ini. Kalau orang sempurna, maka kalau ayat ini maksudnya ayat itu orang sudah sempurna imannya, berarti yang belum sempurna imannya enggak boleh puasa dong, belum wajib puasa. Ya. Orang yang punya asul iman itu diyakini hati, diucapkan dengan lidah, ya, kemudian melaksanakan salat. Menurut sebagian salaf yang mengkafirkan orang meninggalkan salat. Amal. Itu. Nah, al-wajib itu hak dengan melaksanakan semua perintah yang wajib. Al-mustahab melakukan perbuatan amal-amal yang mustahab. Beda hukum di akhirnya apa? Kalau orang sudah memiliki iman al-wajib, dia tidak masuk neraka. Pasti masuk surga dia. Tapi bukan berarti orangnya ada kewajiban katak. Gitu. Sesuai dengan kemampuan masing-masing iman wajib itu. Kalau dia enggak mampu haji, dia belum haji. Kalau orang miskin enggak haji, imannya sempurna kalau sudah menjalankan perkara-perkara yang wajib, dia jalankan semua, sudah sempurna iman wajibnya. Walaupun enggak salahkan haji dia, karena memang tidak wajib bagi dia. Enggak merasakan dia karena enggak wajib bagi dia memang. Tapi hukum zakat dan haji wajib. Asalnya begitu. Tapi kan berbeda pada hukumnya pada setiap personal kan begitu. Tapi hukum haji itu wajib secara Islam. Tapi bagi orang yang tidak mampu, tidak wajib. Ustaz, apakah termasuk dosa besar seseorang bermusuhan dengan saudaranya lebih dari 3 hari? Iya, itu dosa besar. Apakah sikap kita dengan orang yang masih jengkel dengan kita? Biar aja dia jengkel, kita baik aja, salam aja. Tidak masalah sebetulnya. Karena kejengkelan itu buat dirinya dia sendiri yang akan tersiksa. Maka ikhwan, kebencian itu tidak memudar kecuali orang yang pelakunya sendiri. Nah, kita kenapa dibenci orang? Memang kenapa? Kurang rezeki kita? Atau kurang umur kita buat dia? Enggak ada pengaruhnya. Sampai bagaimanapun dia dibenci, diolok-olok kita, enggak apa. Karena surga dan neraka bukan di tangan dia. Hidup dan mati bukan di tangan dia. Ya, rezeki fakir miskin enggak apa. Miskin dan kaya bukan di tangan dia. Memang apa pengaruhnya? Memang dia ngatur kehidupan ini. Sebetulnya gak perlu dipikirkan orang benci itu. Justru kita, karena kita terganggu dengan sikap dan tingkah laku dia, justru itu yang membuat dia senang. Sama dengan setan juga begitu. Coba kalau antum diganggu, antum gak pernah sedih, biasa saja. Orangnya jadi tambah stres itu. Tambah stres dia. Kan orang ini begini kan, enggak merasa terganggu dia. Karena awal-awal saya tinggal di si daerah tempat saya tinggal sekarang itu hampir setiap malam salawatan, dubaan, macam-macam lah. Hampir setiap malam diarahkan lagi ke pondok itu. Kita santai aja, enggak ada merasa terganggu. Enggak ada pernah protes. Biasa saja, biar. Itu sekuat-kuatnya berapa lamanya? Sebulan. Habis itu apa? Memang sanggup biayai tiap bulan begitu, makan, gimana duitnya? Ya, kita kasih dari itu, ulur terus dia, kasih. Enggak tuh, pelaku kejahatan, tuh kalau orang yang melakukan keburukan, enggak pernah bisa seterusnya dia itu. Ya, kita enggak perlu merasa terganggu, amat. Orang melotot sama kita di bandara. Ya udah biar aja melotot dia, kan orang lihat. Kenapa memang? Kan kalau di bandara ya, orang-orang yang memang terpengaruh dengan opini-opini yang apa radikal umpamanya, biasa kalau lihat jenggot pasti lewat celana cingkrangan. Terus dia ngeliat terus, saya duduk dekat dia. Assalamualaikum, Pak. Terus dia kiku aja kan kita salamin. Apa dia lagi? Kiku aja dia. Gitu. Ada itu, dia melotot dia ngelihat gitu kan. Saya sengaja pindah duduk ke dia. Assalamualaikum. Mana kabar, Pak? Mau kemana? Gitu. Udah dia turun dia itu. Oh iya, Mas, terima kasih ini. Berubah dia. Antum coba begitu. Jangan antum sikapin orang melotot, melotot juga ya udah perang lotot-lototan jadinya. Ya kan? Ya ikhwan, wallahi antum gak perlu mikirin tentang perbuatan manusia sama antum. Memang manusia itu beda-beda seleranya kan. Antum rambut pendek salahin, rambut panjang disalahin, jenggot gak berjenggot juga salah juga menurut mereka. Kenapa? Asal penilaian mereka kan bukan ilmu, bukan iman. Kalau asal penilaiannya adalah iman dan takwa, melihat seseorang akhlak baik, bukan itu. Karena dia sudah ada rasa dengki dan dendam hasad itu yang membuat dia begitu. Maka antum jangan terganggu dengan mereka. Makanya kisah yang sangat masyhur disebutkan kalau penilaian manusia itu adalah yaitu apa namanya? Ridwan nas ghayatun la tudrak. Mencari keredaan manusia itu adalah yaitu yang tidak akan ada batasnya, tidak akan bisa diraih. Maka dikisahkan sebuah kisah. Ini kisah ini fakta atau tidak, cuman sering dinukil oleh para ulama tentang ada meriwayatkan menisbahkan kepada Imam Syafi'i, ada seorang alim dengan anaknya keluar dengan naik keledai. Pertama kena perjam juga kan, dia bilang, "Ini orang sangat zalim, keledai kecil naiki 2 orang." Udah terdengarlah bapaknya, komentar orang. Sudah, bapaknya turun biar anaknya yang naik. Nah, jalan. Lewat juga sebuah desa, ada lagi yang komentar, ini anak kurang ajar, orang tua disuruh jalan, malah dia yang naik. Hah? Turun anaknya, naik bapaknya. Jalan lagi, sampai di sebuah desa lagi, ini orang tua kemana otaknya? Anak disuruh jalan, bapak naik keledai. Aduh, bingung kan? Terus udah. Dia turun dua-duanya, anaknya gak naik, bapaknya gak naik. Lewat lagi sebuah desa, ini orang kok gila amat, punya keledai gak ditunggangin. Nah, terus apa lagi maunya? Akhirnya keledainya digendong. Nah, itulah contoh ilustrasi disebutkan oleh para ulama bahwa mencari apa? Keredaan manusia enggak akan bisa antum dapat. Ya kan? Enggak mungkin itu. Susah amat itu, enggak mungkin. Enggak mungkin. Kemauan semua orang antum mau penuhi enggak mungkin itu. Karena berbeda tingkatan ilmunya, kemauannya, cara pandangnya berbeda-beda semua. Yang aneh kok dia gusar lihat orang celana di atas mata kaki, tapi enggak pernah gusar lihat cewek celananya di atas lutut. Kenapa? Karena di sana ada unsur setan yang motivasi dia. Di sini enggak, setan nyuruh dia lihat mulu. Coba antum bayangkan, aneh itu. Kenapa sih yang buat dia gusar, kenapa? Ada apa dengan dia? Orang celana cingkrangan. Sampai ada sebagian perusahaan atau bahkan aturan dibuat, enggak boleh celana di atas mata kaki. Loh, apa salahnya? Kok boleh celana di atas lutut? Boleh. Kan itu coba lihat antum. Apa yang ada sebetulnya pada dirinya? Memang apa masalahnya? Juga tidak buka aurat. Bahkan secara logika lebih baik karena tidak menyentuh tanah, celananya enggak kotor. Memang itu dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika ada seorang pemuda membesuk dia ketika beliau sudah mau meninggal saat telah ditusuk oleh apa? Abu Majusi. Dikatakan kepada pemuda itu, "Fa innahu anqa li thawbik," lebih bersih untuk pakaianmu. "Wa atqa li rabbik," lebih bertakwa kepada Rabbmu. Itu. Tapi itu antum bayangkan. Anehnya itu. Kenapa harus bermasalah kepada mereka gitu? Nah, itu rahasianya bahwa menjalankan ajaran yang benar itu ya, padahal enggak ada risiko buat dia sebetulnya. Memang kalau naik angkot ongkosnya lebih, bensin jadi berat. Kan enggak juga kan? Apakah kalau ceran kita cingkrang, gaji kita minta tambah? Kan enggak juga. Tapi kenapa ada kedongkolan dari diri mereka? Yang mereka tidak mau kita menjalankan ajaran Islam. Itu yang ada. Ditambah rasa informasi-informasi yang menyesatkan, kemudian didorong oleh setan. Loh, kita lihat. Dia enggak pernah ngusir orang celana ibu-ibu yang apa perempuan-perempuan yang bajunya enggak nutup pusar aja enggak dilihat apa-apa sama dia. Gimana itu? Itulah itu pelajaran. Bahwa kita tidak perlu gusar dengan penilaian manusia. Yang penting keridaan Allah. Maka dalam hadis disebutkan, barang siapa yang mencari keridaan Allah dengan risiko menanggung kebencian manusia, Allah akan jadikan manusia ridho kepada dia. Tapi yang mencari keridaan manusia dengan harus menanggung risiko, harus menempuh kemarahan Allah, Allah akan ya, manusia menang kita begini, manusia menang itu, enggak ukuran begitu. Ya. Bukan pendapat pandang manusia yang harus menjadi patut ukuran kita. Baik, demikian wallahu a'lam bishawab. Waktu sudah habis dan pertanyaan juga sudah habis. Ya, terima kasih banyak atas segala kehadiran antum. Semoga waktu-waktu yang telah kita gunakan untuk beberapa hari di sini itu menjadi amal soleh dicatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala bentuk-bentuk pemikiran, pandangan dan pemahaman yang menjauhi ajaran agama atau menyelisihi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau menyelisihi petunjuk Salafus Soleh. Dan juga kepada panitia, semoga Allah Subhanahu Wa Taala setiap orang yang ikut andil dalam ya, membantu kelancaran acara daurah ini mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga saya mohon maaf mungkin dalam penyampaian ada materi-materi yang kurang dipahami atau ada kata-kata yang kurang dipahami. Saya mohon maaf sekali atas segala kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam daurah ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.